Sifatnya menalu, suka omong madu. Dia punya kepala suku, selalu ada mau. Dia asalnya enggak laku, maunya nebeng melulu. Punya muka seribu, lalu uang dulu, yeah. Di dekatnya pau, erat kayak batu. Waktuku lagi jatuh, oh, cari mangsa baru, oh yeah. Pantatku.